Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kita lanjutkan kajian Alfiyah Ibn Malik. As-sifatu al-musyabbahatu bismil fa'il. Qala Ibn Malik rahimahullah, sifatu ustuhsina jarfa ini ma'nan biha al-musbihatus bil-fa'ili. Sifat yang dianggap bagus mengejarkan fa'il secara makna disebut al-musbihah ismal fa'il, yaitu yang menyerupai isim fa'il. Wasauhuha min lazimin li khabiri tatohiril qalbi jami li tohiri. Wazan sifat musyabahat berasal dari fi'il lazim yang menunjukkan sekarang seperti tohir qalbi jamil tohir. Wa amal ismi fa'ilil mu'adda ala ha'alal khadiladi qad khudda. Amal isim fa'il fi'il muta'addi juga berlaku untuk sifat musyabahat dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Wasabku ma ta'malu fihi mujtanab wa kaunuhu da sababiyatin wajab. Sifat musyabahat harus dijauhkan mendahulukan amilnya dan keberadaannya yang memiliki sebab wajib. Fa'fa biha wansib wa jurra ma'al wa duna al mashuba al wa matasol. Rafakkan dengannya, nasabkan dan jarkan jika memakai al, dan juga tidak pakai al sama dengan pakai al dan yang bersambung dengannya. Biha mudhafan aw mujarradan wala tajur biha ma'al suman min al khala wa min idhafatin ditari hawa ma lam yakhlufah wa bil jawazi musima. Yang bersambung dengannya, baik mudhaf ataupun yang mujarrad, jangan engkau jarkan dengan sifat musyabahat bila bersambung dengan al dan mengidhafakan yang mengiringinya. Adapun yang tidak pakai al, maka boleh sebagai tanda. Tayyib, pembahasan kita tentang sifatu al-musyabbahatu bismil fa'il fi masail. Al-mas'alatul ula. As-sifatu al-musyabbahatu ia ma dalla ala man waqa'a minhul fi'lu ala makna subuti wa dawam. Ma dalla ala man waqa'a minhul fi'lu ala makna subuti wa dawami. Nahu hasanun wa karim sifat musyabahat iyal, sifat yang menunjukkan orang yang melakukan suatu perbuatan yang bersifat tetap dan lama. Seperti hasan, orang yang bagus, karim, orang yang mulia atau dermawan. Al-mas'alatu asaniyah asbahat sifatul musyabbahatu ismal fa'ili. Asbahat sifatul musyabbahatu ismal fa'ili min wajhain. Asbahat sifatu al musyabbahatu ismal fa'ili min wajhain. Al-awwal anna kullan minhuma yadullu alal hadath wa maqama bi. Anna kullan minhuma yadullu alal hadathi wa maqama bihi. Asani anna kullan minhuma yakbalu at-tadkira wa ta'nitha wal ifrada wa tasnita wal jam'a. Anna kullan minhuma yakbalu yakbalu at-tadkira wata'nisa wal-ifrada watasniyata wal-jam'ah. Sifatul musyabbah itu menyerupai isim fa'il dari dua sisi. Sifat al-musyabbah itu menyerupai isim fa'il dari dua sisi. Yang pertama, keduanya menunjukkan orang yang melakukan perbuatan. Ya. Yang kedua, keduanya bisa dimudakarkan, bisa dimuanaskan, bisa dimufradkan, bisa dimusanakan, bisa dijamakkan. Baik. Jadi ada dua sisi, sama-sama menunjukkan pelaku perbuatan atau yang memiliki sifat dari perbuatan itu. Yang kedua, sama-sama bisa dimudzakarkan, bisa di muannaskan, bisa mufrad, bisa musannaf, bisa apa yang jamak. Ini kesamaan. Al-masalah itu asalisah. Masalah yang ketiga, as-sifatun musyabbahatu. Alamatuha istihsanu jari fa'iliha biha. Istihsanu jari fa'iliha biha. Nahu hasanul wajhi wal aslu hasanul wajhu. Tahirul qalbi wal aslu tahiran qalbuhu. Tanda isim itu adalah as-sifatul musyabbaha jika isim tersebut bisa mengejarkan fa'ilnya. Contoh hasanul wajhi. Al-wajhi itu fa'il yang dijarkan ya. Asalnya ialah hasanun wajhu. Tahirul qalbi. Al-qalbi itu fa'il yang dijarkan. Asalnya tahirun qalbuhu. Maka hasan dan tahir di situ adalah sifat musyabahat. Nah. Al-mas'alatu arabiah. Masalah yang keempat, as-sifatun musyabbahatu mustaqqatun min masdari al-fi'li lazim. Sifat musyabbahah itu diambil dari masdar fi'il lazim. Pecahan kata dari fi'il lazim. La tusaghu min fi'lin muta'addin. La tusaghu min fi'lin muta'addin. Tidak dibentuk dari fi'il muta'addin. Al-mas'alatu al-khamisah. Masalah yang kelima, as-sifatul musabbahah. La takunu illa lilhadi. Fala takulu zaitun hasanul wajhi ghadan au amsi. Fala takulu zaitun hasanul wajhi ghadan au amsi. Sifat musyabahat itu tidaklah ada kecuali menunjukkan arti sekarang, arti bukan kemarin, lampau atau akan datang. Sehingga tidak boleh engkau mengatakan Zaid Hasanun Hasanul Wajhi Ghadan au Amsi. Zaid itu bagus wajahnya besok atau kemarin, nggak boleh. Ya. Kalau bagus wajahnya ya al-an, saat ini bagus. Itu sifat musyabahat. Menunjukkan ada apa ini? Lilhal. Al-mas'alatu as-sadisah. As-sifatul musyabahah idza kanat min fi'lin thulatsiyyin takunu 'ala naw'ain. As-sifatu al-musyabbahatu idza kanat min fi'lin thulatsiyyin takunu 'ala naw'ain. Al-awwal ma wazana al-mudari'ah. Ma wazana al-mudari'ah. Nahwu tahirul qalbi. وهذا قليل فيها الثاني ما لم يوازنه ما لم يوازنه. Wahwa al-kathir. Wahwa al-kathir. Nahu jamilul dhahir. Sifat musyabahat itu jika dari fi'il thulatsi maka ada dua macam. Yang pertama mawazanal mudhari', ini sewazan dengan fi'il mudhari', seimbang hurufnya dengan fi'il mudhari'. Seperti tahirul qalbi. Ini sedikit. Ya, ini diambil dari fi'il mudhari' sedikit. Yang kedua tidak sewazan dengan fi'il mudhari'. Maka ini banyak seperti jamirul dohir. Nah, itu kalau yang dari filsulasi. Al-mas'alatu as-sabi'ah. As-sifatul musyabbahatu. Min ghairi thulathiyin. Wajabah muwazanatuha al-mudhari'ah. Wajabah muwazanatuha al-mudhari'ah. Nah, muntaliqul lisan. Sifat musyabahat yang berasal dari selain fi'il tsulatsi maka wajib setara dengan mudhari'nya. Contoh muntaliqul lisan. Nah, muntaliqul lisan. Jadi apa dari fi'il mudhari' yang taliku dengan menambah mim yang didhammah dan huruf akhirnya sebelum akhir kasrah yang muntaliqul lisan. Al-mas'alatu ats-tsaminah. As-sifatu al-musyabbahatu minatulah laha auzanun kathiratun. Minha al-awwal fa'ilun nahu hazinun, tsani af'al, nahu abyabu ahwar, tsalis fa'lanu, fa'lanu nahu akshan, rabi' fa'alun nahu batalun, Khamis fa'lun. Nahu. Syahmun pakai shin titik tiga. Astagis fu'lun nahu sulbun. Sabit fu'alun. Fu'alun nahu suja'un. Fu'alun nahu suja'un. Asamin fa'alun nahu jabanun. Sifat musyabahat yang berasal dari fi'il tsulatsi memiliki banyak wazan, di antaranya fa'il, contohnya hazin, orang yang sedih, ya berarti sekarang sedihnya sedang sedih ya, nah, bukan ghadan atau amsi. Af'al contohnya abyad, putih ya, sekarang putihnya, enggak besok atau kemarin. Akhwa juling ya, julingnya saat ini juling. Fa'lan yang ketiga atsya, orang yang haus. Fa'alun batalun, juara pahlawan. Fa'lun syahmun, syahmun itu artinya orang yang murah hati, baik hati, termawan. Ada yang mengartikan gagah perkasa. Kemudian fu'lun contohnya sulbun, artinya yang keras, padat. Fu'alun contohnya syuja'un, pemberani. Fa'alun contohnya jaban, penakut, pengecut. Baik. Al-mas'alah itu at-tasi'ah. Masalah yang ke 9. As-sifatu al-musabbaha. Takunu bil alif wal lam nahwu al hasan wa takunu mujaradatan anhuma nahwu hasan. Sifat musyabahat itu ada yang pakai alif dan lam al-hasan, ada yang kosong dari alif dan lam, contohnya hasan. Al-mas'alatu al-asyah, masalah yang ke-10. Ma'mulu astifati al-musabbahati lahu sittatu ahwalin. Al-awwal ayyakuna bi'al nahu al-hasanu al-wajhi wa hasanul wajhi. Di makmulnya sifat musyabahat itu ada 6 keadaan. Yang pertama pakai al. Nah, sifat musyabahat ada yang pakai al, ada yang tidak ya. Maka dicontohkan al-hasanu al-wajhi. Sifat musyabahatnya pakai al, makmulnya pakai al juga. Hasanul wajhi. Sifat musyabahatnya enggak pakai al, makmulnya pakai al. Nah, yang dilihat di sini ialah makmulnya ya, pakai al. Ada pun sifat musyabahnya tapi itu bisa pakai al, bisa enggak. Nah, maka dikasih contoh dua-dua. Asani ayakuna mudhafan lima fihi al. Ayakuna mudhafan lima fihi al. Nahu al-hasanu wajhi al-abi. Al-hasanu wajhi al-abi. Hasanu wajhi al-abi. Yang pertama tadi al-hasanu wajhi al-abi. Kemudian hasanu wajhil abi. Jadi pertama sifat musyabahatnya pakai al. Makmulnya mudhaf kepada sesuatu yang pakai al. Al hasanu wajhil ab. Hasanu wajhil ab. Sifat musyabahatnya enggak pakai al. Makmulnya mudhaf kepada sesuatu yang pakai al. Asalis ayakuna mudhafan ila dhamiril mausuf. Ayakuna mudhafan ila dhamiril mausuf. Nahu marartu birrajuli al-hasani wajhuhu. Marartu birrajulil hasanin wajhuhu. Yang ketiga, makmulnya mudhaf kepada dhamir mausuf, dhamir yang kembali kepada mausufnya. Contoh, martu birajuli al-hasani wajhu. Baratu bi'ajulin hasanin wajhu. Nah, wajhu itu mudhaf kepada dhamir, ya, makmulnya. Arabik ayakuna mudhafan ila mudhafin ila dhamir al-mausuf. Ayakuna mudhafan ila mudhafin ila dhamir al-mausuf. Nahwu baratu fi rajuli al-hasani wajhu gulamihi. Baratu fi rajuli al-hasani wajhu gulamihi. Baratu fi rajulin hasanin wajhu gulamihi. Ini makmulnya mudhaf kepada isim yang mudhaf pada dhamir yang kembali kepada mausufnya. Contoh, baratu bi rajuli al-hasani wajhu gulam. Wajhu gulam itu makmulnya mudhaf kepada isim yang mudhaf pada dhamir yang kembali kepada mausufnya. Baratu bi rajulin hasanin wajhu gulami. Sama. Al-Khamis, ayakuna mujarradan min al dunal idofa. Ayakuna mujarradan min al dunal idofa. Nahu al hasan wajhu abin. Hasanu wajhu abin. Thank you. Yang kelima, keadaan makmulnya tidak pakai al, tapi mudhaf. Contoh al-hasan wajhu'abin, wajhu'abin itu makmulnya, mudhaf, tanpa al. Hasan wajhu'abin. Nah. As-sadis. Ayakuna al-ma'mulu mujarradan min al-wal-idhafah. Nahu al-hasan wajhan wa hasanun wajhan. Ini lima keadaan makbul sifat usahabat ya. Al-mas'alatu asa al-hajiat asaf. Masalah yang ke-11. Makmulu sifati al-musabbaha. Fi i'rabiha atau fi i'rabihi, fi i'rabihi salah satu halat ma'mulu as-sifatil musyabbaha. Fi i'rabihi, ma'mulu as-sifatil musabbahati fi i'rabihi salah satu halat. Atau salah satu halat. Ma'mulu as-sifati al-musabbahati fi i'rabihi salatu halat. Al-awwal ar-raf'u 'ala al-fa'iliyah. Ar-raf'u 'ala al-fa'iliyah. Marartu bi rajulin hasanin wajhuhu. Mengenai i'rab makmul sifat musyabahat ada tiga keadaan. Yang pertama ialah dirafa' menjadi fa'il. Jadi kalau keadaan makbul-makbul tadi itu bentuknya, kalau rafa' jadi fa'il, ya. Contohnya marartu bi rajulin hasanin wajhuhu. Wajhu jadi apa? Fa'il. Asani an-nasbu 'ala tasbih bil maf'ul bi in kana ma'rifatan. An-nasbu ala tasbihi bil mahudi bih. in kana ma'rifatan nahu martu bi rajulin hasanin al wajha au hasanin wajhahu. Au ala tamyizi in kana nakiratan. Nakhubartu bi rajulin hasanin wajhan. Naam. An-nasbu ala tasbih bil maf'ul bihi in kana ma'rifatan. Nahu martu bi rajulin hasanin al wajha au hasanin wajhahu au ala tamyizi in kana nakiratan nahu martu bi rajulin hasanin wajhan. Nah, kalau ada makmul sifat musabahat di nasab, jika bentuknya ma'rifat, maka menjadi al-musabah bil maf'ul bih. Martu bi rajulin hasanin al-wajha musabah bil maf'ul bih. Atau bi rajulin hasanin wajhahu. Tapi kalau bentuknya nakirah, maka menjadi apa ini? Tamyiz. Maratu bi rajulin hasanin wajhan, wajhan tamyiz. Atsalis al-jar al-idhafah. Nahu maratu bi rajulin hasanil wajhi. Al-wajhi dijarkan menjadi mudhofilah idhofa lafziyah ya. Nah, karena secara makal rafa menjadi apa? Iya, tayyib. Al-jar alal idhofa. Nahu maratu bi rajulin hasanil wajhi. Al-wajhi dijarkan menjadi mudhofilah secara lafziyah. Naam. Al-mas'alah itu ath-thaniyata asrah. Masalah yang ke-12. La yataqaddam ma'mul sifati al-musyabbahati ayha. Wala buddha minit isolihi bidomiril mausufi. Wang menit ya. Bidomiril mausufi. Imma lafdan. Imma lafdan. Nahu Zaidun Hasanun wajhu au maknan nahu maratu bi rajulin hasanil wajhi Ma'mul sifat musyabahat tidak boleh mendahului sifat musyabahatnya. Ya. Kemudian ma'mul tersebut harus bersambung dengan domir yang kembali kepada mausufnya. Baik secara lafad nampak seperti Zaidun Hasanun wajhuhu. Nah, wajhu ada domir haknya kembali kepada apa ini? Zaid nampak atau secara makna? Nahu marto bi rajulin hasanin al wajhi ai huwa secara makna ya. Al-mas'alah itu as-salih satu as-sah as-salih ke-13 as-sifatu al-musyabbahatu ta'malu fi sababiyin nahu Zaidun Hasanun wajhahu wala ta'malu fi ajnabiyyin wala ta'malu fi ajnabiyyin. Nahu wa fala taqulu fala taqulu Zaidun Hasanun Amran nah sifat musyabahat itu beramal hanya pada lafaz sababi. Itu lafad yang bersambung dengan domir musuf secara lafad atau makna ya. Nah namanya sababi. Contoh Zaidun Hasanun wajahu. Wajahu jadi apa? Al-musyabah fil maf'ul bih. Tidak boleh beramal pada lafad ajnabi, yakni lafad yang tidak bersambung dengan domir musuf. Tidak boleh. Engkau tidak boleh mengatakan Zaidun Hasanun Amran. Amran musabah bil maf'ul bih itu enggak boleh. Kenapa? Amran ini tidak bersambung dengan dhamir yang kembali kepada mausufnya. Baik secara lafaz ataupun makna. Enggak boleh. Namanya ajnabi. Jadi kalau lafaz sababi itu maksudnya lafaz yang bersambung dengan dhamir yang kembali kepada mausuf. Lafat ajnabi berarti lafat tadi tidak bersambung dengan domir yang kembali kepada mausuf. Lah sifat musyabahat itu hanya beramal pada lafat sababi, tidak beramal pada lafat ajnabi. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa dzalika qawluhu. wasabku ma ta'malu fihi mujtanab wa kaunuhu da sababiyatin wajab. Supaya ada celupan alfiahnya itu, kasih natom-natom dikit-dikit ya. Wasab koma tak malu fihi mujtanab, harus dijauhi. Makmul menjauh mendahului sifat usyabahatnya. Makauluhu dasababiyatin wajib, dan sifat usyabahat wajib beramal pada lafad sababiyah. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.